Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوانا بدين عصاق الله setelah kita mengetahui adab-adab dalam bertetangga, maka perlu kita ketahui bahwa tetangga itu ikhwanabitina azakumullah memiliki hak yang sangat besar untuk kita tunaikan. Disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Wal-jaril junub. Dan tetangga-tetangga yang dekat. Ini diakui dalam Islam bahwa tetangga itu memiliki hak khusus dan istimewa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan agar tidak menyia-nyiakan tetangga sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk berpesan secara khusus kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar betul-betul perhatikan tetangganya, seolah-olah Nabi diperintah untuk mewariskan apa yang beliau punya buat tetangganya. Artinya tidak boleh pelit dengan tetangga, tidak boleh merasa berat mengeluarkan sesuatu untuk tetangganya. Sampai beliau mengira diperintah untuk memberikan semua hartanya buat tetangga. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ma zala Jibril yusini bil jah." Malaikat Jibril terus menerus berwasiat kepadaku agar baik dengan tetangga. Diingatkan terus, hatta zonantu annahu sayuwarisu. Sampai aku mengira bahwa Malaikat Jibril memerintahkan aku untuk memberi warisan pada tetangga. Jadi saking besarnya tetangga sampai Nabi sendiri diwanti-wanti oleh Malaikat Jibril agar betul-betul menunaikan hak tetangga. Sampai beliau merasa apa yang harus diberikan tetangga itu seperti mewariskan semua hartanya kepada tetangga. Jangan merasa sayang, jangan merasa eman ngasih tetangga. Itu adalah ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, selanjutnya qala al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimah ta'ala wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Ibn Mas'ud semoga Allah ta'ala meridainya, ia berkata sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyudan bi aqdam, dosa apakah yang paling besar? Qala an taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka, engkau jadikan Allah memiliki tandingan padahal Allah lah yang menciptakan kamu. Qultu thumma ayyu, kemudian aku bertanya lagi, apalagi dosa yang besar itu wahai Rasulullah? Qala an taqtula waladaka khasyata ayyakula ma'aka, engkau membunuh anakmu sendiri karena takut anakmu makan bersamamu dan menghabiskan makanan. Qultu thumma ayyu, aku bertanya, kemudian dosa apa lagi yang besar itu wahai Rasulullah? Qala antuzania khalilata jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Mutafakut alaih, hadis ini sepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Barakallahu. Dalam hadis yang mulia ini ada tiga dosa besar yang pengaruhnya sangat merusak amalan seseorang, merusak agama seseorang. Yang pertama ialah asyirku billah, berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirikan ikhwana bittina auzakumullah termasuk akbarul kabair, dosa yang paling besar karena daya rusaknya total. Begitu seorang melakukan kesyirikan dan syiriknya itu asyirkul akbar, syirik besar, maka semua amalan-amalan solihnya selama ini akan rusak. Berpuluh-puluh tahun beramal solih rusak dengan sekali perbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu daya rusaknya besar. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat kesyirikan, maka semua amalmu akan rusak. Rusak, tak tersisa. Wadiyadubillah. Bahkan kalau sampai mati, belum bertobat dari dosa kesyirikan, Allah tidak mengampuninya dan dia akan kekal di neraka. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nah, ikhwanul dina auzakum Allah. Yang kedua, yang termasuk daya rusaknya sangat besar ialah membunuh. Apalagi yang dibunuh ialah anaknya sendiri. Dalam Islam, pembunuhan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama disebut dengan qatlul amdi, pembunuhan sengaja, atau yang lebih dikenal dengan istilah pembunuhan apa ini? Berencana. Ciri-cirinya yang pertama ialah ada niat dan rencana membunuh. Yang kedua, menggunakan alat yang mematikan. Entah itu senapan angin, senjata api, pisau, atau bahkan racun ganas yang mematikan. Nah, yang ketiga yang dibunuh adalah orang yang terjaga dan terlindungi darahnya. Ini kalau tiga ketentuan ini dipenuhi, maka dia telah melakukan pembunuhan sengaja, qatlul amdi, atau pembunuhan rencana. Hukumannya ada hukuman dunia, ada hukuman akhirat. Hukuman dunia yang pertama ialah qisas. An-nafsu bin-nafsi, nyawa dibalas dengan nyawa. Jika keluarga si korban tidak memaafkannya, jadi dalam Islam itu ada sesuatu yang unik ya, tindakan kriminalitas, tapi yang menentukan dia dikisos atau tidak itu bukan hakim, tapi keluarga si korban. Kalau keluarganya semuanya menuntut qisas, tidak ada satupun yang memaafkan, maka qisas dijatuhkan. Syaratnya semua harus menuntut qisas. Kalau ada satu yang memaafkan, maka gak jadi qisas. Syaratnya, ya, bapaknya, anak-anaknya, ya, pokoknya ahli waris asofahnya, semuanya. Bahkan kalau sampai ada yang masih kecil, yang belum balik, anaknya misalkan, ya, maka qisas ditunda. Sampai anak itu balik dan diminta pernyataan, qisas atau dimaafkan. Tidak langsung bunuh, penjara dulu, nunggu sampai anak ini balik. Kisah apa enggak? Orang tuamu dibunuh sama dia. Oh enggak apa-apa, saya maafkan. Walaupun semuanya menurut kita, ada satu saja keluarga yang maafkan, batal kisah. Nah, ini kisah kalau keluarga si korban tidak memaafkan. Yang kedua ialah membayar diat mughalabah, diat berat. Nah, diat berat ini adalah membayar 100 ekor unta dengan rincian 30 ekor unta. Naam. Jadah. Kemudian 30 ekor lagi unta khadiqah. Kemudian 40 ekor unta yang sudah bunting. Jadi untanya 40 ekor dalam kondisi apa ini? Bunting. Atau yang seharga dengan itu. Nah, 30 ekor, 30 ekor, 40 ekor kan ya. Nah, 100 ekor unta dengan rincian seperti itu, barakallahu fikum, dihargai apa jika diteruskan dengan uang. Anggap saja kalau satu ekor unta itu harganya 30 juta. Nah, anggap aja standar semuanya 30 juta. Berapa itu? Kali 100. 3S. Ya, 3M. Apalagi harga unta yang sangat penting, harganya tinggi. Ya. Nah. Itu kalau dimaafkan, tidak dikisos, dan dituntut diat. Tapi kalau dimaafkan, juga dibebaskan dari diat, ya sujud syukur itu membunuhnya. Itu dimaafkan, terus dibebaskan dari diat, pokoknya itu, ya syukur. Alhamdulillah, gak jadi mati, ya gak kurang 3M juga, ya nah. Yang kedua disebut dengan qatlu syibil amdi, pembunuhan serupa sengaja. Cirinya yang pertama ialah berniat melukai tapi tidak berniat membunuh. Nah, yang tadi yang memang sengaja yang membunuh. Berniat melukai tapi tidak berniat membunuh. Yang kedua, menggunakan senjata atau alat-alat yang tidak mematikan. Tapi kok mati? Ya. Sengaja mukul pakai tongkat misalkan. Ternyata kok mati padahal tongkat kecil. Tapi sengaja mukul untuk melukai tapi tidak niat membunuh. Dan dengan alat yang tidak mematikan, tapi ternyata mati. Maka tidak ada kisos bagi pembunuhan syibul amdi. Yang ada ialah diat mughalazah. Nah, yang ketiga ialah qatlul khata', pembunuhan tidak sengaja. Ya tidak sengaja bunuh, ya enggak sengaja melukai. Yang kedua, dia itu melakukan tindakan untuk sesuatu yang lain, tapi salah sasaran. Seperti nembak burung, ternyata pelurunya nyasar, kena orang. Niatnya kan burung, ya, bukan orang. Jadi enggak punya niat membunuh, enggak punya niat melukai. Ya. Hanya secara ini, salah sasaran. Nah, ini tidak sengaja. Maka tidak ada kisos. Yang ada ialah dia harus membayar diat mukhafafah. Yakni 100 ekor unta tapi terserah. Tidak pakai rincian tadi itu. Tidak pakai ada yang penting. Ditambah harus membayar kafarat. Yakni memerdekakan seorang budak. Kalau tidak mampu, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, nunggu sampai mampu. Nah, nunggu sampai mampu. Jadi ditunggu kafaratnya. Nah, bagaimana dengan membunuh anaknya sendiri? Apakah ada kisos? Tidak ada. Dosa besar membunuh anak karena takut miskin, karena takut anaknya itu mengurangi jatah. Tapi tidak ada kisos bagi orang tua yang membunuh anaknya sendiri. Tetapi tidak sebaliknya deh ya. Kalau anak bunuh orang tuanya ada kisos. Tapi kalau orang tua bunuh anaknya enggak ada kisos. Hukuman diserahkan kepada siapa? Hakim. Di penjara atau gimana ya. Nah, ini para ulama juga menjadikan dalil larangan melakukan apa ini? Aborsi. Menggugurkan apa ini? Janin sebelum lahir. Tak boleh, haram. Karena termasuk membunuh nyawa yang tidak berdosa. Hanya karena takut miskin atau hanya takut aib atau yang lainnya. Haram. ini merusak. Kita membunuh termasuk bagian dari dosa besar yang mafsadanya besar. Barakum. Apalagi yang dibunuh ialah anaknya sendiri. Yang ketiga ialah antuzania halilata jari. Ini terkait dengan bab yang kita bahas tadi pada pertemuan pertama tentang adab bertetangga. Ini engkau berzina dengan istri tetanggamu. Zina, ya khonabatin azakullah, itu ada dua. Ada yang istilahnya zina muhsan. Itu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah dengan pernikahan yang sah. Walaupun sudah duda atau sudah jadi janda, yang penting pernah merasakan pernikahan dengan pernikahan yang lain sah. Nah, sebagian ulama mempersyaratkan muhsan itu di samping sudah akad nikah dengan pernikahan yang sah, telah berhubungan intim dengan istrinya walaupun sekali. Maka orang-orang kayak gini kalau berzina disebut zina baik muhsan, hukumannya ialah dirajam sampai mati, dilempari batu sampai mati. Itu dosa besar. Apalagi yang dizinai adalah istri tetangganya. Tambah besar lagi itu pengkhianatan terhadap apa ini? Hak tetangga. Jadi anggap tetangga baik, jadi percaya untuk mengurus rumah, untuk menjaga rumahnya, menjaga anak istrinya, ternyata salah gunakan. Nah ini dosanya lebih besar, daya rusaknya. Yang kedua disebut zina ghair muhsan. Ini zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah dengan pernikahan yang sah. Zina muhsan. Ya. Ini tidak dirajam, tapi dicambuk 100 kali. Dan diasingkan selama 1 tahun. Untuk wanita harus ditemani mahramnya di tempat pengasingan. Kenapa kok diasingkan? Ya, supaya merasakan bahwa perbuatannya itu sangat mencoreng nama baiknya dan nama keluarganya. Sehingga perlu diasingkan. Nah, biar masyarakat lupa dengan kejadian itu. Sehingga nama baiknya bisa kembali baik. Keluarganya juga kembali baik. Itu faedah, hikmahnya. Kenapa kau harus diasingkan? Tapi tetap dicambuk tadi, ya. Nah, mensabit dicambuk. Jadi, ikhwan abidin al-sakumullah, dosa besar itu banyak. Tapi, di sini yang disebutkan ialah yang dampaknya sangat merusak. Itu syirik, membunuh dan berzina. Sudah jelas kejam-kejam semuanya. Ya. Nah. Kemudian dalam hadis ini para ulama menjadikan dalil bahwasanya dosa itu terbagi dua, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau ada dosa besar dalam hadis ini, berarti secara logika ada dosa ini yang kecil. Hanya saja, termasuk bagian dari hikmah syariat Islam, dosa-dosa kecil itu tidak disebutkan. Mengapa? Karena agar tidak diremehkan. Kalau disebutkan, nanti diremehkan. Coba satu-satu. Dengan alasan kok apa-apa, kecil aja usahanya ini. Alhamdulillah tidak disebutkan rincian dosa-dosa kecil sehingga tetap waspada. Ya, tidak boleh coba-coba melakukan dosa. Sekalipun dosa itu ternyata kecil. Karena sesuatu yang besar itu berasal dari yang kecil. Kecil-kecil, tambah besar, tambah besar, lama-lama tambah apa ini? Besar. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang baik dengan tetangga-tetangganya dan memenuhi hak-hak mereka dan diselamatkan dari dosa-dosa besar yang merusak, baik itu kesirikan, membunuh, atau berzina, atau yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.